الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، هو الحي القيوم، هو الحي لا يموت، والإنس والجن يموتون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق، دين رحمة والعدالة، صلى الله عليه وعلى آله وإخوانه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أخر الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Para hadirin sidang jemaah Jumat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita menjaga dan meningkatkan keimanan kita, dan janganlah kita mati kecuali dalam keadaan berserah diri berislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Beberapa saat lagi, kurang lebih 5 hari, kita akan mengetuk pintu gerbang bulan Ramadan 1439 Hijriah. Tak terasa 11 bulan yang lalu telah berlalu. Dengan berbagai macam suka duka, Ramadan 1438 sudah kita nikmati bersama ibadah-ibadahnya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan maghfirah, ampunan, dan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bulan Ramadan adalah bulan untuk para pemenang. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Itulah kemenangan hakiki yang kita idam-idamkan bersama, adalah ketika kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka sejauh-jauhnya, tidak didekatkan. Wa udkhilal jannah, dan ketika kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, apalagi mendapatkan ziyadah, apalagi mendapatkan nazar melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemenangan yang hakiki, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya untuk mentaktik dan mengkorelasikan bahwasanya bulan Ramadan ini adalah bulan kemenangan? Mari kita melihat durus wa ibar, pelajaran-pelajaran mawaqif dari ayat-ayat puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang pertama, Ramadan ini, puasa ini mengajarkan kepada kita pendidikan manajemen. Ya ayyuhalladzina amanu, panggilannya adalah spesial untuk orang-orang beriman saja. Coba bayangkan, ayat itu telah turun untuk kita semua. Wahai pulan, wahai alan, wahai a, wahai b, tidak ya ayuhan nas, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Kita semua sudah spesial di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang pejuang, seorang pemenang harus mempunyai jiwa yang percaya diri, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang selanjutnya, bahwasanya ibadah puasa ini adalah ibadah yang pernah dilakukan oleh umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada umat Nabi Nuh, umat Nabi Lut, Ya'qub, Saleh dan sebagainya sudah melaksanakan puasa. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran semua itu bahwasanya kalian ini akan mampu, harus percaya diri, harus kuat. Tidak ada orang yang puasa kemudian esok harinya meninggal dunia. Pastikan diri kalian berpuasa Ramadan, dan jangan sia-siakan, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita terbertik perasaan-perasaan takut ini, takut itu. Kalau saya berpuasa mungkin saya tidak kuat bekerja. Kalau saya berpuasa mungkin saya tidak bisa ini dan bisa itu. Padahal di antara puasa Rasulullah SAW pada bulan Ramadan yang 9 kali beliau lakukan, di antaranya adalah peperangan Badar, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. puasa adalah ya momen untuk meningkatkan kepercayaan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah la'allakum tattaqun. Seorang pejuang, seorang pemenang harus mempunyai ahdab ar-ra'isi. Harus mempunyai visi yang jelas, harus mempunyai tujuan yang jelas dalam hidupnya. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Bahwasanya Ramadan ini adalah membentuk diri kita adalah pribadi yang bertakwa, dan di sisi lain kita diminta untuk membentuk sebuah masyarakat al-muttaqun, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan tidak mengatakan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an la'allakum tat'abun, agar kalian capek berpuasa itu, agar kalian berlena-lena, tetapi la'allakum tattaqun. Ramadan ini, puasa ini kaitannya dengan takwa, dan takwa hahuna. Takwa itu berada dalam hati kita. Oleh sebab itu Ramadan ini bermuamalah, berinteraksi dengan hati kita masing-masing, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu bukan sekedar kita menjaga satu bulan penuh ya secara kuantitas ibadah kita. Kita jaga puasa kita, kita jaga salat lima waktu kita, kita jaga ya salat tarawih kita. Tetapi di sisi lain adalah kualitas. Kita menginginkan nikmatnya ibadah, lezatnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita biasakan kurang lebih satu bulan lamanya, dan kita menginginkan kelezatan-kelezatan yang lain yang lebih besar, yaitu ketika kita melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang paling penting ketika kita ingin menjadi seorang pejuang pemenang, khususnya pada bulan Ramadan, kita harus mempunyai tujuan yang jelas apa yang kita inginkan, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah at-taqwa, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa sangat erat kaitannya dengan takwa. Puasa melatih kita untuk bisa melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah ayyamam ma'dudat. Seorang pejuang, seorang pemenang harus mempunyai planning, harus mempunyai perencanaan yang jelas, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Ramadan ini ayyamam ma'dudat, hari-hari berbilang, hanya kurang lebih satu bulan saja, hanya kurang lebih 30 hari saja. Dan ini juga mengisyaratkan kepada kita bahwasanya Allah Maha menyayangi kita. Allah tidak mewajibkan puasa Ramadan ini satu tahun lamanya, hanya 30 hari. Kesempatan untuk memperbaiki diri kita dan untuk bisa berlejat-lejat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, manfaatkanlah sebaik-baiknya, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang pejuang, seorang pemenang harus mempunyai time schedule. Harus ada waktu-waktunya sudah jelas, hal-hal prioritas apa yang akan kita lakukan pada bulan Ramadan. Di antaranya adalah hablum minallah wa hablum minannas. Kualitas dua yang harus kita tingkatkan, hablum minallah, hubungan interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala, wa hablum minannas, jangan lupa kita juga tingkatkan kualitas komunikasi kita, hubungan kita dengan sesama manusia. Bagaimana caranya hablum minallah? Yaitu dengan menjaga dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayu man shoma ramadhana imanan wahtisaban, man qoma ramadhana imanan wahtisaban, man qoma lailatul qadri imanan wahtisaban. Jadi syarat-syaratnya adalah dikaitkan dengan keimanan, penjagaan dan peningkatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Selanjutnya ada yang harus kita tingkatkan kualitasnya adalah yaitu amal-amal soleh. Di antara target Ramadan kita jelas tadi sudah kita sebutkan adalah puasa Ramadan. Puasa yang bukan sekedar kita menahan haus dan dahaga, menahan hawa nafsu kita saja, tetapi yang kita puasakan juga jawareh, anggota tubuh kita. Kita tahan mata kita untuk melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahan mulut kita, kita tahan tangan kita, kita tahan seluruh anggota badan kita hanya untuk fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga tingkatkan kualitas ibadah kita, puasa kita, yaitu dengan berpuasanya hati kita. Tidak ada niatan-niatan negatif kecuali semuanya adalah ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melaksanakan salat berjamaah bersama-sama, yakinlah semua orang itu adalah menginginkan keridhaan, ihtisab hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. kita merasa kerdil. Mereka bersemangat, kita pun harus bersemangat. Mereka bercapai-capai berpuasa, kita pun harus bercapai-capai. Mereka berdiri kurang lebih 2 jam lamanya untuk sholat taraweh 1 juz per malam, kita pun harus bercapai-capai. Tawadhu, dan kita mendapatkan, menginginkan ya pahala yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya juga hal yang prioritas adalah hablum minan nas. Pada bulan Ramadan juga Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwasanya ibadah Ramadan ini bukan ibadah untuk ananiyah egoisme. Terutama pada 10 hari terakhir Rasulullah mengajarkan kepada kita, beliau syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Pada 10 hari terakhir Ramadan, dan Ramadan ini semakin bertambah harinya semakin berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadahnya. Kencangkan ikat pinggangnya, semakin bersemangat. Bukan hanya sepertiga awal kita bersemangat sholat paling pertama, tapi sepertiga yang kedua kita sudah berada di saf yang ke pertengahan, dan yang sepertiga yang terakhir jangan sampai kita tidak pergi ke masjid para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru harus continue semangat ini dari awal sampai akhir. Makanya man soma ramadhana, tidak dikatakan man soma nisfu ramadhan, setengah ramadhan saja, tapi ramadhan kulluh para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ahya lailahu, beliau menghidupkan malam-malamnya untuk berbagai macam ibadah. Wa aiqadha ahlahu, dan Rasulullah mengajarkan sebagai qudwah, yaitu bertaawun, bekerja sama membangunkan istri-istri beliau. Dan ini isyarat kepada kita, ketika datang bulan Ramadan, mari kita latih ananda-ananda kita, anak cucu kita yang sudah mempunyai cucu. Ingatkan mulai sekarang akan datang bulan Ramadan, bulan keberkahan, yang di dalamnya diwajibkan puasa Ramadan, yang di dalamnya pintu surga dibuka lebar-lebar, yang di dalamnya pintu neraka ditutup rapat-rapat, yang di dalamnya seluruh setan-setan terutama punggawa-punggawa setan dibelenggu, yang di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Mari kita kenalkan kepada anak-anak kita sebagai generasi penerus kita bahwasanya akan datang bulan puasa, dan ta'wid, biasakan mereka untuk berpuasa dari sekarang. Janganlah kita membaca syubhat-syubhat, kasus-kasus yang mengatakan kalau anak diajak berpuasa mereka akan kelaparan, kehausan dan sebagainya, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian sahabat ketika melatih anak-anak mereka, mereka kasih mainan-mainan yang supaya melupakan rasa haus dan dahaganya sampai datang waktu berbuka, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena masa depan kita berada pada pundak-pundak anak cucu kita, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ramadan mengajarkan kepada kita juga adalah kedisiplinan dan persatuan. Bagaimana kita ketika sahur dan berbuka ada waktunya? Tidak boleh kita mengatakan ini sudah lapar sore hari baru kita berbuka, tidak boleh, karena itu tidak disiplin. Sudah diatur waktu-waktunya para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap peribadahan dalam Islam, rukun-rukun Islam mengajarkan kepada kita persatuan dan kesatuan umat. Lihatlah syahadat, kalimat yang satu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sama di seluruh penjuru dunia orang mengatakan syahadat yang sama. Salat waktunya sama, dilaksanakan berjamaah, doa-doanya, rukun-rukunnya semuanya sama, persatuan. Zakat fitrah juga sama nisabnya. Puasa Ramadan juga dilaksanakan waktu yang sama, bulan Ramadan. Oleh sebab itu mari kita menjaga persatuan dan kesatuan ketika memasuki Ramadan dan ketika mengakhiri Ramadan. Mari kita jaga persatuan dengan kesatuan di atas ya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian asatidz mengatakan mari kita bersatu dengan pemerintah atau dengan menteri agama. Siapapun menteri agama kita dari ormas apapun, ketika mengatakan Ramadan 5 hari lagi atau 5 hari ke depan tanggal 1 Ramadan, maka apapun ormas kita, mari jaga persatuan dan kesatuan untuk bisa bersama-sama mengawali Ramadan dan mengakhirinya bersama-sama sebagai bentuk persatuan dan kesatuan para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat selanjutnya, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Seorang pejuang, seorang pemenang harus mempunyai referensi, maraji dalam bertindak tanduk kesehariannya para dinyamiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang barat, para penjajah kolonial dari dulu sampai sekarang mengeluk-elukan teknologi, persenjataan yang sangat canggih, barang siapa yang ketinggalan dalam teknologi, maka dia akan dijajah pikirannya mereka. Lihatlah, Al-Quran mengajarkan kepada kita, teknologi secanggih apapun itu adalah makhluk ciptaan manusia. Tetapi Al-Quran adalah referensi. Kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah, firman Allah. Dia bukan makhluk. Maka barang siapa yang ingin menaklukkan seluruh kebatilan, kembali kepada Al-Quran. Teknologi yang paling canggih adalah kalamullah, insyaallah ta'bir para hati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahrul Ramadan. Bulan Ramadan ini menjadi berkah ketika Al-Qur'an diturunkan kepadanya. Malam yang biasa-biasa menjadi luar biasa ketika Al-Qur'an diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Tempat-tempat asalnya biasa, tetapi ketika tempat ini dibacakan Al-Qur'an setiap kita salat, maka jadilah masjid adalah Abdul Baqa'il Ard. Di mana saja ada masjid, dia merupakan tempat yang termulia, tersuci para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Para hufadzul Quran menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat, di antara malaikat yang dimuliakan adalah malaikat Jibril alaihissalam, ketika menjadi perantaraan pembawa wahyu, di antaranya adalah Al-Qur'an. Dan generasi yang paling mulia adalah generasi para sahabat ketika Al-Quran diturunkan di zamannya, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan secara kualitatif dan kuantitatif penelitian, tidak ada penghafal Al-Quran, tidak ada orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan Al-Quran kemudian terlantar, kemudian miskin, kemudian disia-siakan oleh manusia. Kalau Allah mengatakan Ahlul Quran adalah Ahlullah, adalah keluarganya Allah, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan di dunia dan di akhirat kelak, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita jadikan momen Ramadan ini adalah menjadi bulan kekuatan dengan kembali kita kepada Al-Quran. Mulai dengan diri kita, tanyalah diri kita, sudahkah hari ini saya sudah bisa membaca Al-Quran? Sudahkah hari ini saya membaca Al-Quran? Yang sudah bisa membaca Al-Quran, bagi yang belum bisa membaca Al-Quran, di sana ada program Dirosa, pembelajaran bagi orang dewasa. Tidak ada kata terlambat. Ada di sana memang kata-kata yang mengatakan, belajar di waktu kecil seperti mengukir di atas batu, belajar di waktu tua seperti mengukir di atas air. Itu adalah kosakata pembodohan para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah selama normal mempunyai pikiran yang waras dalam usia berapapun, Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa membaca Al-Qur'an, mempelajarinya. Tapi kalau toh kita masih belum bisa membaca Al-Qur'an, kita masih punya dua telinga. Dengarkanlah Al-Quran, istami'u, dengarkanlah Al-Quran, karena mendengarkan Al-Quran sama dengan membacanya. Tidak ada alasan untuk tidak bisa mendengarkan Al-Quran. Setiap kita punya HP, punya MP3, bisa sambil bekerja, bisa sambil di atas motor kita, di atas mobil kita, di atas pesawat, di mana saja bisa kita mendengarkan Al-Quran, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kebangkitan umat ini, mari kita mulai dengan diri kita masing-masing. Kemudian kita juga mengajak keluarga kita, anak-anak kita pada bulan Ramadan. Sudahkah keluarga kita mengamalkan Al-Quran dengan menjaga hijabnya, menjaga auratnya? Ketika keluar rumah, ingatkan untuk memakai jilbab. Anak-anak kita, mari kita targhib, mari kita motivasi, adakan musabaqah, perlombaan di rumah. Siapa yang bisa menghafal juz 30 pada bulan Ramadan diberikan hadiah dan lain sebagainya sebagai bentuk pendekatan. Kemudian masyarakat kita, orang tua kita, tanya, sudahkah mempunyai mushaf? Maka umat kita juga, menurut penelitian, hanya 15% di Indonesia ini orang Islam yang mempunyai mushaf Al-Quran. Maka alhamdulillah adik-adik kita di DEMA ya, mempunyai program wakaf 1000 Al-Quran, dan ini sebuah loncatan-loncatan, sebuah tahtid untuk bisa memajukan umat dan bangsa, untuk mencerdaskan dan menghapus atau mengurangi buta huruf Al-Quran, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sebarkan mushaf ini ke seluruh penjuru Indonesia, mulai Sabang sampai Merauke-nya, dan program ini mari kita lanjutkan, dukung bersama para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagi para akademisi, bagaimana caranya untuk bisa mengkorelasikan ya kemenangan dengan Al-Quran ini? Maka jadikanlah referensi-referensi, di antaranya adalah tadabbur Al-Quran. Tidaklah sebuah makalah dibuat kecuali ada Al-Quran di dalamnya. Tidaklah sebuah skripsi dibuat kecuali ada Al-Quran di dalamnya. Pahamkan mereka tentang tujuan diturunkan Al-Quran. Liyadabbaru ayatihi waliyatadzakara ulul albab. Untuk ditadaburi, dihayati, yang akhir-akhirnya adalah pengamalan, bukan sekedar pahala, tetapi amalan para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Ketika umat Islam bisa membaca Al-Qur'an plus memahaminya, mentadaburinya, yang selanjutnya mengamalkannya. Karena mana mungkin seseorang akan mengamalkan sesuatu kalau dia tidak paham. Tidak paham. Oleh sebab itu perlu kita ada kajian-kajian. Perlu kita membaca terjemah-terjemah sebagai bentuk langkah awal untuk bisa mentadaburi Al-Quran, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai akademisi juga, mari kita jadikan Al-Quran sebagai sumber, ya, referensi dalam, ya, melaksanakan kurikulum-kurikulum yang ada. Kalau selama ini sebagian kurikulum-kurikulum yang sesat diadopsi di negeri kita, mulai dari ada teori-teori Darwin yang sangat menyesatkan, yang menyebabkan kita ini saling berbantai-bantaian. Asalnya ada teori Darwin, kita seperti monyet, kita seperti hewan, padahal kita ini khairum min ahsani taqwim. Kita ini adalah makhluk yang paling mulia, paling agung, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembalikan, ya, teori-teori tersebut adalah hanya kepada Al-Qur'an, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dari model-model pembelajaran pun, mari kita melihat bagaimana Al-Quran mengajarkan kepada kita cara-cara mengajar dan pembelajaran para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Seorang pejuang, seorang pemenang dalam Ramadan harus memperhatikan interaksi yang khusus dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu addu'a, berdoa. Doa adalah mukhul ibadah. Doa adalah intisari ibadah. Barang siapa yang melihat seluruh peribadahan dalam Islam, pasti dalamnya ada doa. Dan barang siapa yang ingin memperbaiki kualitas ibadahnya, perbaikilah cara dia, adab-adab dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari selama bulan Ramadan dan mulai sekarang, luangkan waktu untuk bermunajat, bersendirian, berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita renungkan tujuan penciptaan kita. Dari mana kita berasal, untuk apa kita diciptakan, dan kemana kita akan kembali, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulunya kita ini tidak ada, tidak bernilai apa-apa, lam yakun syai'an madhkura. Kemudian dengan sebabnya orang tua kita menikah, jadilah kita makhluk dalam rahim ibu kita, janin. Kemudian kita dilahirkan ke atas muka bumi ini, hidup kurang lebih 60-70 tahun saja. Mari kita renungkan. Allah Subhanahu wa taala memberikan pendengaran, penglihatan, pengecapan, hati, la'allakum tashkurun, agar kita menjaga kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah memaksimalkan ibadah pada bulan Ramadan, dan di antaranya adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas doa-doa kita pada bulan suci Ramadan, bulan yang penuh waktu-waktu ijabah, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qultu ma sami'tum aqulu qali hadza wa astaghfirullaha li wa lakum li sa'il muslimin fastaghfiruh innahu wal ghafuru arrahim. Alhamdulillahi hamdal syakirin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ikhwanihi wa tabi'in, amma ba'd. Para hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama kita mengajarkan kepada kita bahwasanya yang kita pelajari untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan sekedar teori, tapi perlu praktik, perlu pengamalan, dan perlu berbagi, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaik apapun khutbah Jumat dan retorika yang ada, tapi kita bisa menikmatinya hanya 5 sampai 10 menit saja. Setelah itu kita akan pergi meninggalkan masjid ini dan kita akan lupakan. Tapi jangan lupakan satu, yaitu Al-Quran. Mari jadikanlah Ramadan kita ini seluruh kegiatannya berbasis Al-Quran. Kemanapun anda pergi, jangan lupa Al-Quran bersama anda. Di sana ada Al-Quran kecil yang bisa kita bawa kemana-mana, di saku atau di Android kita. Itulah wasiat yang paling utama yang disampaikan oleh khatib pada kesempatan yang mulia ini. Jangan lupakan Al-Quran kapanpun dan dimanapun, sesibuk apapun. Karena kalau kita mulia, kalau kita mau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita kembali kepada Al-Quran. Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadh'u bihil akharin. Dan keterbelakangan yang kita rasakan selama ini, berbagai macam kekurangan, pengangguran, kekurangan dana, kemiskinan, itu berpuncak berada dalam ketika kita meninggalkan Al-Quran, baik membacanya, memahaminya, mengamalkannya, mentadaburinya. Itulah sebab keterbelakangan kita, kemiskinan kita, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita ingin jaya, mari kita jadikan momen Al-Qur'an, momen kekuatan, momen kemenangan dengan kembali kepada Al-Qur'an, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita hidupkan Al-Qur'an dalam hati kita, di keluarga kita, di rumah-rumah kita, jadikanlah menjadi rumah Qur'ani yang setan lari darinya dengan dibacakan Al-Baqarah dan surat-surat yang lainnya. Mari kita sibukkan ya malaikat-malaikat sebelah kanan kita dengan berbagai macam kesibukan yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an dan Al-Qur'an bukan sekedar tujuan untuk menghatamkan ya 30 juz pada bulan Ramadan, tapi ingat kenikmatan membaca Al-Qur'an berada pada tadabur, tadabur menghayatinya, menghayatinya agar kita bisa mengamalkannya. Maka luangkanlah setiap hari pada bulan Ramadan, selain membaca dan menghafal, adalah kesempatan untuk tadabur, membaca artinya dalam bahasa Indonesia, kemudian kita hayati, kemudian kita tadaburi sampai meneteskan air mata yang selanjutnya kita amalkan sekemampuan kita dari hukum-hukumnya para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan keselamatan sampai kita bisa bertemu pada bulan Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat, bisa berlomba-lomba dalam berbagai macam ya medan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita meminta kepada Allah agar Ramadan ini diselamatkan dari kekurangan diri kita. Mudah-mudahan kita dimaksimalkan ibadah siang hari dan malam harinya. Kekuatan tekad kita, hati kita, badan kita untuk bisa memaksimalkan berlomba-lomba fastabiqul khairat pada bulan Ramadan. Dan kita juga meminta kepada Allah mudah-mudahan ibadah yang kecil, judun mukil yang kita lakukan ini semuanya adalah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jtinabah. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribu mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma balighna ramadan, اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان إيمانا واحتسابا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Mari dirikanlah salat.